Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam Selasa kali ini kembali kita belajar bersama terkait bab qada'i hawa'ijil muslimin. Disyariatkannya kita peduli dengan kebutuhan saudara-saudara muslim, saudara-saudara sesama muslim. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada saudaranya muslim, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemudahan untuk dirinya. Dan ini penawaran yang sangat menggiurkan. Mengingat kita ini lemah. Kita ini tidak memiliki daya dan upaya tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara jalan yang sangat mudah adalah kita membantu menyelesaikan urusan-urusan saudara kita. Kita pingin harta, coba kita bantu ekonomi saudara kita. Ya, kita pingin ilmu, kita bantu keilmuan saudara kita. Kita menginginkan keamanan, coba kita memberikan keamanan kepada saudara-saudara kita. Naam. Karena demikianlah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Demikianlah kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dan para sahabat telah mengamalkan ini. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam tidak segan-segan dan tidak sungkan membantu muslimin yang paling dianggap lemah. Pernah Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu taala anha menjamin aman seseorang. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, tetap kami akan bunuh dia. Kemudian Ummu Hani menyampaikannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, aku telah melindungi seseorang, namun Ali bin Abi Thalib menganggap dirinya tetap akan membunuh orang tersebut. Qad ajartu man ajarti ya ummahani. Rasulullah SAW mengatakan, aku telah mengamankan orang yang engkau amankan wahai ummahani. Sehingga Rasulullah SAW peduli, ya, selalu membantu orang-orang lemah. Selalu membantu orang-orang lemah di tengah muslimin. Perempuan. Ya, di situ ada apa? Perempuan. Kemudian di malam kali ini kita masuk, termasuk membantu muslimin adalah babus syafa'ah. Bab asy-syafa'ah. Menjadi perantara dalam kebaikan. Menjadi perantara dalam apa? Kebaikan. Qala Allah Ta'ala, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. An-Nisa 85, surat An-Nisa 85. Barang siapa yang menjadi perantara untuk kebaikan orang lain, ya. Barang siapa yang menjadi perantara memberi syafaat kepada orang lain, yakullahu nasibum minha. Maka dia akan mendapatkan balasan dari memberikan syafaat tersebut. Memberikan syafaat tersebut. Jadi syafa'ah adalah menjadi perantara untuk orang lain, baik memberi manfaat atau menolak madarat. Menolak apa? Madarat. Ya. Misal yang pertama, ada seseorang pengin bekerja. Ada seseorang pengin bekerja mencari nafkah. Kita punya kenalan-kenalan orang yang membutuhkan karyawan. Maka bentuk syafaat kita adalah menyampaikan kepada saudara kita yang butuh karyawan, menghubungkan kepada saudara kita yang sedang membutuhkan pekerjaan. Ini syafa'ah fi babil manfa'ah, menjadi perantara pada bab na'am manfa'at. Atau yang kedua, menjadi perantara agar terhindar dari madarat. Ya, terhindar dari madarat. Semisal seseorang ya mencuri. Ya, seseorang mencuri. Tentunya dia akan dihukum karena mencurinya. Ya. Kita bisa mendamaikan. Kita bisa mendamaikan karena ternyata yang mencuri itu karena kepepet. Karena mungkin sudah sangat butuh, bingung, ya. Kita posisi tahu siapa yang dicuri dan siapa yang mencuri, ya. Maka kita barakallahu fikum melobi agar jangan dilaporkan kecuali kekeluargaan, kalau bisa malah dibantu dan seterusnya. Sehingga yang harusnya dipotong tangannya tidak jadi. Selama belum sampai meja hijau. Selama belum sampai meja hijau. Atau ada saudara kita yang ingin meminjam bank ribawiyah misalnya. Madarat untuknya. Datang ke kita konsultasi. Ya, bagaimana ya saya ini membutuhkan uang. Ya, apa saya boleh minjem toko antum untuk sebagai jaminan. Ya, kebetulan dia yang punya toko misalnya. Kebetulan dia yang punya toko, kita pengontraknya. Ya. Apakah boleh saya moto untuk pengajuan hutang? Ya. Maka kita selamatkan, sebenarnya antum tuh butuh duit berapa? Ya. Sebenarnya antum butuh duit berapa? Oh, saya butuh 75 juta. Sementara kita ngontrak di toko dia itu setahunnya 30 misalnya. Berarti kan kita kalau 2 tahun 60 juta. Ya, bisa kita tawarkan, coba misalnya saya membayar kontrakan antum ya 2 tahun tapi ya minta diskon. Karena kalau 2 tahun kan belum tentu juga laku ke depannya. Jadi kamu menolong saya pun menolong kamu, kan begitu. Naam. Sehingga saudaranya tidak jadi masuk dalam jerembab ribawiyah. Dalam jerembab apa? Ribawiyah. Ini namanya wasilah lidaf'il madarrah. Menjadi perantara agar tidak jatuh pada madarrat. Pada apa? Madarrat. Naam. Itu idealnya seperti itu, termasuk solusi yang terideal. Tapi kalau tidak ada kecuali kita menghubungi orang lain lagi juga bisa. Menghubungi orang lain lagi juga bisa. Nah, ini di dunia. Syafaat itu ada di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Adapun syafaat di akhirat itu adalah pihak-pihak yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan. Untuk apa? Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita doa. Doa itu amalan ahli dunia apa amalan ahli akhirah? Ahli dunia. Amalan ahli akhirah maksudnya ketika orang sudah meninggal kemudian masuk ke alam akhirat, kan sudah tidak ada doa lagi. Ya, doa tersebut hanya orang-orang yang diberi ketentuan dapat syafaat, kemudian apa? Barakallahu fikum, dengannya Allah mengampuni. Ya. Misal saudara kita sudah ditimbang amalannya, ternyata berhak masuk neraka. Setelah ditimbang, ternyata memang berhak masuk neraka. Di akhirat, orang-orang soleh diberi kesempatan untuk bisa memberikan syafaat untuk saudaranya ini. Bentuknya apa? Orang-orang soleh ini berdoa agar fulan jangan dimasukkan ke dalam neraka ya Allah. Ini namanya apa? Syafaat. Maka jangan bosan dekat dengan orang soleh. Kalau kita enggak soleh-soleh amat, ya jangan jauh dari orang soleh. Ya. Nah, karena kesolehan saudara kita itu nanti memberi manfaat kepada kita. Ya. Sabar. Dekat dengan orang soleh itu sabar. Sabarnya kenapa? Kadang kita malu, ya, saya ini kotor. Kadang kita juga risih, sebentar-bentar dinasehati. Kadang kita itu agak baperan, sedikit-sedikit disindir, ya. Tapi bersabarlah dengan saudara yang soleh, karena saudara yang soleh itu sejatinya adalah saudara yang akan menyelamatkanmu di akhirat. Di akhirat. Nah, kalau kita sudah merasa dosanya banyak, mainnya juga sama orang-orang yang dosanya banyak, siapa yang akan menolong kita? Nah, maka kita ketika merasa diri kita itu kotor, tidak bersih, jangan menjauh dari orang-orang bersih menurut kita. Menurut apa? Menurut kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah untuk bersabar menemani para sahabat. Kenapa perlu bersabar menemani orang baik? Menemani orang baik itu tidak semudah menemani ahlu maksiat. Ya. Menemani ahlu maksiat itu tidak banyak cobaannya. Artinya sesuai nafsu. Sesuai apa? Nafsu, ya. Nah, kalau menemani orang baik, sebentar-bentar ibadah. Sebentar-bentar dia akan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bisa diambil faedah lain, para sahabat adalah orang-orang istimewa. Karena mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi teman-teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat. Paham nggih? Nah, syafaat adalah perantara, wasilah dalam kebaikan. Maka jangan pernah meremehkan calo, ya, makelar. Mereka itu orang berjasa, ya. Jangan kita anggap semua makelar itu jahat. Karena memang ada makelar-makelar yang tidak sebagai wakil, tidak sebagai apa, namun membuat acara. Membuat apa? Acara. Nah, membuat acara maksudnya dia, ini ada mobil, atau ini ada motor. Dia enggak kenal yang punya mobil, cuman lihat di marketplace, kemudian dia ikut tawarkan tanpa izin, tanpa apa. Nah, kemudian dia langsung menjadi perantara, langsung menghubungi yang punya mobil. Harusnya dia punya adab, yaitu apa? Izin untuk bergabung menawarkan mobil saudaranya. Karena tidak boleh menjual ma laisa indahu, sesuatu yang bukan miliknya. Terlepas dari itu ada makelar-makelar yang tidak baik, ya. Nah, makelar itu yang bahasa Arabnya simsar. Simsar itu membantu muslimin. Membantu apa? Muslimin. Nah, kecuali yang naam yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa mencegat petani-petani sebelum sampai ke pasar untuk kemudian merubah-rubah harga. Nah, jadi petani dari gunung enggak ngerti harga cabai di pasar seberapa, dipotong di jalan, ya. Nah, harga cabai 20 dia beli 5.000, nanti ngobrak-abrik pasar, ini harganya 15. Harganya apa? 5.15. Nah. Jadi rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza syara. Semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam berjual beli, ya, tidak alot. tidak ngotot banget gitu. Artinya kalau jual pengennya mahal banget, kalau beli pengennya murah banget. Ya selama udah dapat untung ya alhamdulillah, jangan terlalu alot ya. Nah, selama sudah wajar ya dilepas saja. Dilepas saja. Jangan terlalu sulit. Jangan terlalu apa? Sulit. Allah akan merahmati orang yang mudah dalam jual beli. Dalam apa? Jual beli. Nah, ini jangan terlalu sulit. Jangan kita itu menjadi mutaffifin. Menjadi mutaffifin. Kalau jual kepenginnya tinggi banget, kalau beli kepenginnya rendah banget. Ya, dikiranya orang semuanya bisa dilongkoni kabeh. Ya. Nah, ya kalau kita transaksi sama anak TK gampang. Kita transaksi sesama orang tua, sesama orang punya kebutuhan, ya enggak? Iya, bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi apa? Rezeki. Ya dia beli ke saya 47 juta misalnya. Padahal pasarnya 50 juta. Ya sudah kan. Kita bagi-bagi rezeki. Kita bagi-bagi apa? Rezeki. Naam. Barakallahu fikum. Mudah. Sehingga simsar ataupun maklar ataupun calo ya, jasa penghubung gitu ya, agak keren. Jasa penghubung ya, itu juga pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang apa? Mulia. Nah, ya, mudah dan bisa dapat banyak. Jangan kita kira penghubung itu sedikit. Kalau dia penghubung properti, ya besar. Nah, penghubung orang-orang yang jual beli perusahaan misalnya kan besar ya. Selama ini kan kita taunya penghubung yang kecil-kecil ya. Ini yang jelas itu juga berjasa. Itu juga apa? Berjasa. Inilah syafaat ya. Dihasung di dalam syariat jasa lobi, jasa penghubung. Ini termasuk dari memudahkan kaum muslimin. Wal muradu bisyafa'ati fi kalamil mu'allif asyafa'atu fid dunya. Adapun syafa'at yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam Riyadhus Shalihin ini adalah syafa'at di dunia, penghubung di dunia. Naam, ini. Wa hiya ay yashfa'al insanu li syakhsin 'inda akhar yatawassatu lahu li jalbil manfaati lahu aw daf'il madarrati anhu. Yaitu seseorang menjadi perantara untuk orang lain, baik untuk manfaat atau menolak madarat ya. Karena mereka berjasa, jangan direndahkan, jangan disalah-salahkan ketika dia sudah berusaha jujur. Ketika dia sudah berusaha jujur. Sehingga membuat orang tidak trauma. Ya, misal, kalau yang penghubung dapat duit sih, mungkin dibilang trauma ya besok butuh lagi kan gitu ya. Ya misalnya, kamu kok menghubungkan beli mobil, mobil rusak. Gitu ya. Mungkin dia pada saat itu enggak enak. Cuman besok karena butuh ya jadi penghubung lagi. Tapi kalau jadi penghubung jodoh, nah ini yang mumet. Ya, penghubung jodoh. Tolong Dad carikan jodoh buat saya gitu misalnya. Sudah dicarikan pas kebetulan enggak pernah ngirim-ngirim, ya. Tapi pas enggak kebetulan ustaz jadi telepon, baik. Ustaz, ini kok bisa kayak gini? Ya. Apa? Macomblang apa-apa namanya? Iya, gitu. Jasa penghubung jodoh, ya. Jasa penghubung jodoh. Nah, ketika dia sudah berusaha, ini loh ada akhwat, ini loh ada ikhwan, silakan kamu cek, ya jangan melihat saya, tapi saya itu nemu kandidat, ya silakan kamu proses sendiri. Nah, ini sudah nggak dapat apa-apa, dipecoih, ya, nah direndah-rendahkan. Tapi kalau pas aman, bablas sudah, nggak ada istilah. Matur nuwun gitu enggak ada ya. Nah, sudah lupa. Sekali lagi, jasa penghubung itu jangan direndahkan. Apalagi yang sifatnya apa tadi? Sosial. Ya, sifatnya apa? Sosial itu kan sosial enggak ada tarifnya, ya. Nah, pengin jodoh wani piro? Kalau gitu ya agak mending ya. Nah, Tapi saudara kita pengin pahala. Saudara kita pengin apa? Pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wa syafa'atu aqsam. Syafaat itu bermacam-macam. Yang pertama, syafa'atun muharramatun la tajuz. Syafaat yang haram tidak boleh menjadi perantara padanya. Wa hiya ayyashfa'a li syakhsin wajaba 'alaihi al-haddu ba'da ay yasila ila al-imam. Yaitu menjadi perantara untuk seseorang yang wajib terkena hukum had setelah sampai kepada meja hijau atau penguasa. Dia mencuri, sudah disampaikan kepada penguasa, sudah dilaporkan. Kemudian kita melobi untuk jangan sampai dipotong tangannya, itu udah gak boleh. Kalau mau melobi, segera sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Segera kita tanggapi, selesaikan secara kekeluargaan. Fa inna hadhihi syafa'atun muharramatun la tajuz. Misalu dzalik rajulun wajaba 'alaihi haddun fi qat'i yadihi fi sariqah. Contohnya beneran yang saya sebutkan. Contohnya Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah menyebutkan syafaat yang haram, yang enggak boleh itu seorang mencuri. Seperempat dinar ke atas, ya. Jadi mencuri yang dipotong tangannya itu adalah seperempat dinar ke atas. Seperempat dinar. Satu dinar 4 gram. Ya, satu dinar 4 gram. Barakallahu fikum. Seperempat dinar berarti 1 gram. Ya, 1 gram emas. Ya, naam. Barakallahu fikum. Tentunya emas murni ya, emas murni. Falamma wasalat ilal imam au naibal imam, ketika sudah sampai kepada penguasa meja hijau, arada insan ayyashfa li hadza sariq an la tuqta' yadu. Kemudian ada seorang yang tampil ingin menjadi jasa penghubung agar tidak jadi dipotong tangannya, fa hadza haram. Ini haram hukumnya. Angkarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inkaran syadida. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan sangat keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari. Demikian itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan antaqta'a yadal mar'atil makhzumiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangan perempuan dari Bani Makhzum. Ya, dari Bani Makhzum. Quraisy masih satu suku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma beda mbah ya, mulai bercabang. Nabi kan Bani Hashim dari Quraisy, adapun ini Bani Makhzum juga dari Quraisy. Jadi ceritanya perempuan ini pinjem barang, tapi begitu diminta untuk mengembalikan bilang saya enggak pinjem. Pencuri kan? Pencuri, penggelapan ya. Penggelapan. Nah, bilangnya tidak minjem, padahal minjem, ya. Maka orang-orang Quraisy merasa gelisah. Masa suku mulia ada yang tangannya buntung? Memalukan enggak? Memalukan. Jadi mereka malu. Berarti kan ini sampai mencuri akhlaknya turun. Satu, dua berarti apa iya saudara-saudaranya tidak memperhatikan kesejahteraannya. Pokoknya muka suku itu jadi buram. Citranya rusak. Jadi mereka berpikiran bagaimana caranya menggagalkan. Bagaimana caranya apa? Menggagalkan. Sampai mereka menemukan kandidat untuk menjadi jasa penghubung, yaitu Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dihubungi oleh mereka. Ya. mereka menganggap bahwa Usama orang yang tepat, dekat dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Karena namanya jasa penghubung harus punya kedekatan dengan yang akan dihubungkan, dipercaya. Ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid menyampaikan bahwa apa bisa perempuan dari Bani Makhzumiyah ini tidak jadi dipotong tangannya. Nabi alaihi salatu wasallam marah, "Atashfa'u haddan min hududillah? Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu akan menjadi jasa penghubung untuk membatalkan had dari had yang telah Allah tetapkan, wahai Usama?" Ya. Nah, kemudian Nabi marah ya kepada Usama. Setelah itu beliau khutbah. Ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlaka man kana qablakum, hanyalah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, annahum kanu, mereka itu memiliki kebiasaan, idza saraqa fihim asy-syarif taraku, apabila orang mulia mencuri mereka bebaskan, wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-hadda, dan apabila orang lemah mencuri maka segera ditegakkan hukum had. Ya, di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani. Ya, kalau orang kafir musyrik yang enggak ngerti syariat. Ya, yang menghancurkan Bani orang Yahudi dan orang Nasrani itu ini. Kalau ada orang mulia mencuri, hukumnya tumpul. Tapi kalau ada orang lemah mencuri, hukumnya tajam. Ya, kata orang-orang ya, ke atas tumpul, ke bawah tajam. Ya, ke atas tumpul, ke bawah tajam. Tidak ada keadilan hukum. Tidak ada keadilan apa? Hukum. Ya. Waimullah. Demi Allah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Pasti aku akan potong apa? Tangannya. Ya. Yang dijadikan misal langsung putri beliau. Ya. Ahlul bait. Ahlul bait. Naam. Ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini permisalan untuk penegasan. Karena enggak mungkin Fatimah mencuri itu, tidak mungkin. Radhiyallahu taala anha. Beliau wanita penduduk surga, bahkan ketuanya. Ya, ketua wanita penduduk surga, ya, termasuk bukan hanya perempuan masuk surga biasa gitu. Kalau Fatimah radhiyallahu taala anha, orang yang masuk surga dalam keadaan istimewa. Dalam keadaan apa? Istimewa, ya. Nah, tidak hanya sekedar masuk surga, tapi ini surga yang istimewa, surga yang istimewa. Nah, wanita Makhzumiyah ini tentunya di bawah Fatimah secara kemuliaan dan secara nasab, ya kan? Nah, dia tidak lebih mahal dibanding Fatimah. Ya, perlu antum ketahui, wahai manusia, wahai Usama ibn Zaid, jangankan Makhzumiyah ini mencuri. Jangankan Makhzumiyah ini mencuri. Kok tidak jadi dipotong tangannya? Fatimah loh ini, putri saya, nasabnya tinggi, mulia, pasti akan saya tegakkan hukum. Hukum had. Nah, ini. Maka tidak boleh memperjualkan hukum. Tidak boleh memperjualkan apa? Hukum. Naam. Kalau hukum manusia, ya, undang-undang manusia, ya. Naam. Kalau secara hukumnya itu, barakallahu fikum, tentunya jelas kekufuran. Karena hukum selain hukum Allah itu apa? Kekufuran. Tapi dibanding hukum Allah yang diperjualbelikan, ini lebih mengundang apa? Mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hukum manusia diperjualbelikan, kan lebih murah, karena manusia murah. Ya. Tapi kalau hukum Allah diperjualbelikan, ya, ini lebih besar lagi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallahu fi amrih. Barang siapa yang menghubungkan jasanya untuk melobi, ya, untuk melobi hukum had, maka dia telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah hukum had dan sudah sampai imam, kita kok maju, dia telah berdosa. Tidak apa berdosa, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza balagatil hudud, apabila hukum had sudah sampai sultan, sudah sampai pemimpin, Nabi bersabda, idza balagatil hududus sultan, apabila hukum had sudah sampai pemimpin, fala'anallahu syafi'a wal musyaffa', maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat pemberi syafaat, jasa penghubungnya, wal musyaffa', yang dihubungkan dan juga yang dihubungkan. Ini hadis ini secara sanad dhaif, secara sanad apa? Dhaif, namun apa? Ya, secara makna benar. Secara makna benar. Artinya ini dosa besar. Ya, hukum had itu adalah tanda bahwa dosa itu dosa besar. Kalau mau dibatalkan berarti membenarkan dosa besar, membenarkan dosa besar, ya. Kalau dalam bahasa hukum kita walalam namanya, ya, menjadi penghalang prosesnya hukum, menjadi penghalang prosesnya apa? Hukum. Naam. Ini. Jadi seharusnya sudah mau ditegakkan tapi dia ngalang-alangi, ngeribeti, ya, ngeribeti. Naam. Ini. Walamma suriqa, saroko itu bahasa Arab artinya apa? Mencuri, ya, saroko. Ya. Muridnya Ibnu Mas'ud itu ada yang namanya Masruq Ibnul Ajda' rahimahullah. Masruq Ibnul Ajda'. Beliau seorang alim besar. Ya. Kenapa dinamakan Masruq? Menurut ceritanya beliau itu pernah hilang pas kecil. Ya. Pas kecil pernah hilang terus ketemu lagi. Ya. Nah. Masruq Ibnul Ajda' rahimahullahu taala. Walamma suriqa ridau Safwan ibn Umayyah. Jadi ada cerita, Safwan ibn Umayyah rida, kain ihram bagian atasnya itu dicuri. Wa kana qad tawassadahu fil masjid. Rida itu biasa digunakan untuk tikar dia di masjid. Faja'a rajulun fasaraqahu. Datanglah seseorang untuk mencuri kain itu. Kalau sekarang orang nyuri baju kan jarang, ya, karena orang udah bajunya banyak, murah-murah, ya. Nah, kalau zaman itu ya memang baju menjadi barang mahal. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus kainnya mahal. Yang penting aurat kita tertutup. Yang penting aurat kita apa? Tertutup. Fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an taqta'a yadas sariq. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk memotong tangan pencuri. Undur madza sarq. Coba lihat, dia mencuri apa? Saraqa ridaan. Dia mencuri rida. Fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an taqta'a yadahu. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk memotong tangannya, ya. Kalau digabungkan dengan hadis yang lain, ya, tadi kan seperempat dinar. Berarti kain pada saat itu memang harganya mahal. Harganya apa? Mahal, ya. Kalau sekarang kan murah, ya. Faqala ya Rasulullah ana la uridu ridai. Kata Safwan ibn Umayyah, "Wahai Rasulullah, memang aku udah enggak suka itu. Ya dicuri juga enggak apa-apa." Ya. Nanti curi juga enggak apa-apa. Naam. Yani annahu rahima hadza sariq. Maksudnya beliau itu pengin apa, ya, lembut kepada pencuri ini. Sayang, beliau terenyuh, ya. Beliau terenyuh, ya. Wa syafa'a fi an la taqta' yadah. Maksudnya Safwan supaya jangan sampai dipotong tangannya, maka memberikan syafaat, ya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam halla kana dzalik qabla an ta'tiyani bihi. Ya, seharusnya kamu ngomong seperti ini sebelum kasusnya sampai kepadaku. Ya, artinya nabi kan penguasa. Ya. Kalau sudah sampai nabi sudah enggak bisa diberi syafaat lagi. Sudah ke meja hijau, sudah di peradilan, enggak bisa ditarik lagi hukumnya. Sudah tidak bisa ditarik lagi hukumnya. Naam, ya. Maka sebelum melapor harus dipikir dulu. Sebelum melapor dipikir dulu, ya. Terkhusus di negara muslim, terkhusus di negara yang ditegakkan hukum apa? Islam, hukum had, ya. Naam. Yani law afauta anhu qabla an ta'tiyani bihi. Seandainya kamu memaafkan sebelum sampai kepadaku, lakana dzalikala. Itu masih ranahmu, masih hak wewenangmu. Tapi kalau sudah sampai penguasa, sudah harus ditegakkan hukum itu. Kenapa efeknya nanti? Efeknya nanti hukum itu menjadi tidak ngeri. Ya. Kalau sudah naik kepada penguasa bisa digagalin. Jadi orang itu efek jeranya tidak ada, tidak ada efek jera. Naam. Ini, dan sebaik-baik hukum yang memberikan efek jera itu hukum Islam. Nah, sekarang pencurian di negeri Islam, taruhlah di Saudi Arabia, dengan di tempat kita ini banyak mana? Ada penggelapan, pencurian, perampokan dengan kekerasan, banyak mana? Ya. Nah, banyak di sini. Kalau tingkat kriminalnya banyak di sini, berarti tidak efektif kan begitu? Tidak efektif dibanding yang di negara Islam. Jangan pernah khawatir berarti nanti banyak orang tangannya putus. Udah, yang udah pernah umroh, udah pernah haji, apa sering lihat orang tangan putus di sana? Nggak ada. Ya. Artinya memang jarang juga yang mencuri. Jarang juga apa yang mencuri. Benar-benar takut orang mencuri. Ya. Kalau di tempat kita kadang-kadang kakak saja mau menipu adiknya. Adik menipu kakaknya. Paman menipu keponakannya, keponakan menipu pamannya. Ada para kelofikum. Ya. Ini tanah harganya berapa? 1,2 M, ya. Tapi tolong nanti ketika akad di depan adik-adik saya sebut 800 juta. Ya. Jadi dia nilep ya. Kuat banget itu duit banyak ditilep. Nah, ya. Itu kan berarti mencuri hak kakak adiknya kan? Mencuri hak adik, dan itu ada orang kayak gitu dan belum lama. Ya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, diputuskan untuk tidak jadi. Udah enggak jadi aja kalau model kayak gitu. Kalau model kayak gitu tidak perlu dilanjutkan, ya. Nah, karena kita membantu orang dalam kemungkaran. Kita membantu orang dalam apa? Kemungkaran. Baik. Sebelum kita membahas jenis syafaat kedua dan ketiga, kita baca hadisnya dulu. Tadi kan kita baru ayat. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qaal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin. Kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam, ini yang bercerita Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan idza atahu talibu hajatin, apabila datang kepada beliau seorang yang punya kebutuhan, aqbala ala julasaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat, faqala isfa'u tujaru. Ya. Berilah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyyihi ma ahabba. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan melalui lisan nabinya apa yang Allah cintai untuk terselesaikan. Muttafaqun alaih. Jadi nabi namanya muallim, pengajar, beliau juga penguasa, ya bapak lah untuk umat pada saat itu. Jadi para sahabat kalau punya keluhan datang kepada nabi. Nabi kan tidak terus-menerus punya apa yang mereka minta, ya. Nah, tidak selalu ready stock, ya, tidak terlalu ready stock. Misalnya, Nabi, saya, ya, membutuhkan ini dan itu. Nabi langsung menghadap kepada para sahabat. Ayo, siapa yang mau membantu saudaranya? Siapa yang membantu apa? Saudaranya. Pasti akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Nah, setelah itu, yakdillah, Allah selesaikan kebutuhan orang ini sesuai apa yang Allah kehendaki. Ya, maksudnya apa? Tidak mesti 100%. Tidak mesti 100 apa? 100%. Misalnya datang kepada Nabi, kami membutuhkan ya 300 pohon kurma. Seperti siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika ingin membebaskan dirinya, beliau diberi syarat ya membayar 300 bibit kurma kepada orang Yahudi itu, ya. Kemudian Rasulullah mengkoordinir para sahabat untuk infak. Kamu punya berapa pohon kurma? Kamu punya berapa pohon kurma? Kamu punya pohon kurma? Ya, sampai terbayarlah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kan tidak setiap orang bisa membebaskan 100% Salman Al-Farisi, tapi punya andil. Tapi bahwa punya andil ini. Dan banyak lagi. Dan banyak apa? Lagi. Seperti Fatimah binti Qais datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Rasulullah, ya Abu Jahm dan Muawiyah ngelamar aku gitu. Terus gimana? Abu Jahm itu suka mukul perempuan atau dia sukanya pergi-pergi? Itu salah satu penafsiran para ulama, ya. Kalau Muawiyah enggak punya harta, walaupun setelahnya nanti dia jadi raja, hartanya melimpah, tapi kan menghukumi orang itu real timnya sekarang. Ya, nyatanya sekarang itu lagi punya duit apa enggak, kan gitu ya. Urusan nanti kaya 5 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya kan urusan belakangan, ya. Maksudnya apa? Fatimah, kalau kamu mau nikah sama Abu Jahm, wataknya keras. Ya. Wataknya keras, kamu siap enggak punya suami wataknya keras, ya. Nah, kalau kamu mau menikah sama Muawiyah, kamu harus siap sederhana hidupnya. Kemudian Nabi mengarahkan, "Dah, nikah saja sama Usamah ibn Zaid." Ya, Usamah ibn Zaid direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya Fatimah agak mikir, ya, karena menurut riwayat Usamah itu secara fisik agak hitam, karena istrinya apa, ibunya itu orang hitam, ya. Sedangkan Zaid itu kan putih, ya. Makanya ada orang yang meragukan ini anaknya Zaid atau bukan. Nabi kan sedih, ya. Pada suatu hari ada Qaif. Qaif itu tukang tebak DNA. Ya, pada saat, kalau sekarang kan udah DNA ya. Ini anaknya ini pakai DNA. Kalau dulu itu namanya Qaif. Ya, Qaif itu orang yang bisa menebak fisik ke anaknya kie gitu. Ini anaknya ini, ya. Walaupun warnanya hitam gelap, bapaknya putih cemerlang gitu ya. Tetap jempol kakinya ini punya dia. Jadi begitu Usamah tidur bareng dengan Zaid, ya, ada Qaif lewat, ya, kemudian mengatakan, "Inna ba'dha hadhil aqdam lamin ba'din." Ini kaki ini adalah keturunannya ini. Padahal cuma lihat kakinya tok. Rasulullah tersenyum. Rasulullah senang banget itu. Kemudian Aisyah bilang, "Wahai Rasulullah, ada apa kok antum tersenyum-tersenyum?" "Ya, tadi ada orang Qaif, ya, tukang tebak gitu ya. Terus bilang, ini katanya kakinya si Usamah itu tidak diragukan lagi. Memang keturunannya Zaid." Keturunannya apa? Zaid. Jadi beliau barakallahu fikum senang, ya. Ini akhirnya Fatimah binti Qais dijodohkan dengan Usamah ibn Zaid, ya. Tadinya Fatimah merasa, aduh kok nikah sama Usamah gitu. Setelah menjalani, ternyata Usamah itu penyayang, baik, luar biasa. Jadi waktu batu, akhirnya saya bangga benar punya suami Usamah ibn Zaid, ya. Usamah ibn Zaid, karena pilihan Nabi selalu tepat, ya. Kalau pilihan ustaz belum tentu, ya. Belum tentu, ya. Jadi jangan dipaido. Nah, barakallahu fikum. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam memiliki kebiasaan, kalau ada orang datang punya kebutuhan, Nabi langsung menghadap kepada para sahabat, isfa'u tu'jaru. Ayo, siapa yang mau jadi jasa penghubung, ya, tu'jaru, ya. Nanti kalian akan mendapatkan apa? Pahala. Ini termasuk dari qadha hawaijil muslimin, ya, menyelesaikan kebutuhan muslimin. Nah, setelah dia menjadi penghubung, hasil terakhirnya kan tetap qada'illah wa qadari, ya enggak? Qada'illah wa qadari. Misal datang, Ustaz saya lagi butuh uang 3 juta. Oh iya, coba nanti saya hubungi orang-orang yang mungkin bisa meminjamkan 3 juta misalnya. Ya. Tapi kan dia udah senang. Kenapa udah senang? Karena ternyata sudah mau menghubungi. Urusan terakhirnya jangan marah-marah. Ya ternyata belum ada yang longgar, ya. Belum ada yang longgar, ya. Nah, sekali lagi jangan suka maido, ya. Jasa penghubung ini kasihan, ya. Nanti kalau antum tidak menemui tadi penghubung-penghubung itu kan lebih pusing lagi, lebih pusing lagi. Selama saudara kita sudah berusaha mencarikan solusi, jangan ditekan. Jangan apa di? Tekan. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Nah, ini. Karena secara tidak langsung dia sudah masang muka buat antum, ya kan? Masang muka buat kita, ya. Dia mengandalkan kedekatan dirinya dengan orang tersebut untuk membantu kita. Untuk membantu kita. Nah, ini. Jadi jangan bikin malu. Jangan bikin apa? Malu. Sudah dihubungkan, besok gak nyaur-nyaur. Ya Muhammad kan yang menghubungkan. Anu gimana sih Ustaz itu? Kok, ya, yang pinjem kok gak sesuai tempo? Ya. Terus gimana? Pusing kan Ustaznya nyari uzur. Ya mungkin dia memang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi kisah Barirah wa zaujiha. Hadis kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada kisah Barirah. Pada kisah Barirah. Kurang berapa menit ini? 2-3. Masih. Qala lahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Lau roja'tih. Jadi Barirah itu budak perempuan. Tapi dibebaskan. Suaminya itu tetap status budak. Dalam hukum Islam, kalau salah satunya dibebaskan jadi orang merdeka, fashun nikah, boleh memilih untuk putus. Ya, boleh, karena beda status. Ini budak, ini enam, bukan budak. Suaminya Barirah itu masih senang dengan Barirah. Tapi dia status budak. Datang ke Nabi, Nabi lah tolong dilobi lah Barirah gitu. Nah, tolong dilobi, jangan pisah lah sama saya gitu. Nabi beneran, Nabi SAW datang kepada siapa? Barirah, lau roja'tihi. Ya. Kamu mau enggak? Saya sarankan untuk tetap menjadi istrinya suamimu itu. Ya. Nah, qalat ya Rasulullah ta'muruni. Adabnya sahabiah. Wahai Rasulullah, kamu memerintahkan aku? Instruksi ini? Qala innama ashfa. Kata Nabi, enggak. Saya cuma lobi saja. Saya hanya apa? Melobi. Tidak memerintahkan. Kalau memerintahkan kan enggak bisa dibantah. Itu cerdasnya para sahabat. Ini perintah apa saran? Gitu. Ini perintah apa saran? Kata Nabi, saran. Saya hanya saran. Ya, lobi. Qalat la hajat alifi. Kata Barirah, saya sudah enggak senang. Ya. Saya sudah tidak punya kebutuhan lagi dengan suamiku itu. Saya sudah menjadi orang merdeka. Berhak enggak? Berhak kan dia pengin punya keturunan yang statusnya tinggi kan boleh kan? Ya. Sehingga anaknya tidak nasab kepada budak. Ya, walaupun budak manusia ya benar manusia. Tapi status budak dan merdeka itu memang dibedakan di dalam syariat. Di dalam syariat itu berbeda. Ya. Sekarang sudah enggak ada perbudakan kalau sekarang. Ya pembantu bukan budak, karyawan bukan budak. Ya. Nah, tapi dulu di dalam Al-Qur'an pun budak itu dibedakan. Kalau dia mengatakan kok Islam seperti itu ya, enggak tidak menyamaratakan status manusia. Perlu diketahui, di zaman sebelum Islam perbudakan lebih ngeri. Bani Israel itu diperbudak bertahun-tahun, ya lama banget. Makanya ketika Nabi Musa muncul jadi nabi, ya Fir'aun marah-marah. Fir'aun marah-marah, kamu itu turunan apa? Kamu itu turunan apa? Orang rendah. Yusta'bad sinin. Udah lama jadi budak. Kok tiba-tiba muncul dari keturunan Bani Israel. Ya, nah. Jadi sistem perbudakan itu bukan milik Islam. Islam itu mengikuti sejarah gitu loh. Mengikuti. Dan yang paling baik dengan budak adalah orang-orang Islam. Terbukti terbukti mereka banyak yang masuk Islam. Terbukti banyak yang mereka masuk Islam, ya. Karena Nabi memberikan apa namanya standar-standar, kalau kamu makan ini lebih baik budakmu jangan dibedakan makannya, kan gitu. Kalau ada pekerjaan berat ya jangan diperintahkan sesuai kecuali sesuai kemampuan. Kalau memang berat dan harus dikerjakan kamu bantu, kan begitu. Ya, sallallahu alaihi wasallam akhirnya pada masuk Islam. Barirah mengatakan la hajata li fi. Wahai Rasulullah, saya sudah enggak butuh dengan suamiku itu, saya sudah memang cerai. Memilih apa? Cerai. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam berusaha enggak? Berusaha. Berhak enggak dimarah-marahin sama suaminya Barirah? Enggak berhak, ya. Nabi alaihi salatu wasallam mau memberi syafaat budak loh. Orang kecil. Orang apa? Orang kecil. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tulus di dalam memberikan bantuan, di dalam memberikan apa? Bantuannya. Ini rawahul Bukhari. Kemudian jenis kedua mencontohkan pada jenis pertama, pada contoh yang lain, yaitu syafaat yang haram. Syafaat yang haram, contoh seorang ingin melamar, seorang ingin melamar perempuan. Sebenarnya tadi macomblang kan boleh-boleh saja kan, jasa penghubung tadi. Namun karena perempuan itu sudah sedang proses dilamar oleh orang lain, maka di saat itu kita maju menjadi juru lobi yang kedua, haram. Ya, haram. Ya. Karena dalam hal ini dia ta'awun alal ismi wal udwan. Sama juga padahal transaksi. Kenapa ini akan menghancurkan? Ya. Ini perempuan nih, sudah lagi proses dilamar. Kemudian dia dengar ada kandidat lain. Nanti dia akan berusaha membatalkan atau berusaha tidak jadi kan? Ya, kesalahan yang tadinya dianggap atau kekurangan yang tadinya dianggap lah enggak apa-apalah, tapi begitu ada dengar akhirnya harapan muncul. Ini merusak. Maka kaum muslimin akan saling bermusuh-musuhan. Sama dalam hal jual beli, ya. Ini mobilnya fulan sedang terjadi transaksi, ya. Memang belum deal dan belum selesai. Penjual mau 100, pembeli sedang minta 95, ya. Nah, masih alot, ya. Kita jangan menjadi makelar yang masuk pada tengah-tengah mereka untuk pembeli lain. Untuk pembeli apa? Lain, sehingga nanti penjual akan bisa belok. Ya, berani berapa sih itu? Udah modil ini 95. Antum berani berapa? 96. Ini kan jadi permusuhan enggak? Jadi permusuhan. Jadi apa? Permusuhan fi syai'in muharram. Ini jangan menjadi juru lobi sesuatu yang haram. Sesuatu yang apa? Haram. Naam. Kemudian jenis kedua, ya, asy-syafa'atu fi syai'in mubah, ya, asy-syafa'ah fi syai'in mubah, menjadi perantara pada sesuatu yang boleh, maka ini yang masuk pada hadis tadi, dapat pahala, dapat apa? Dapat pahala. Nah, seseorang menjadi makelar rumah misalnya, menjadi makelar rumah, menjadi makelar mobil, menjadi penghubung, orang yang merekomendasikan seseorang untuk belajar di Jamiah Islamiyah misalnya. Orang kalau pengen berangkat menjadi santri atau menjadi mahasiswa di Jamiah Islamiyah kan butuh rekomendasi. Ya. Nah, dengan rekomendasi kita kemudian ini laku, kemudian dia jadi masuk dan belajar, kan apa? Bagus, ya. Bagus. Barakallahu fikum. Ya, bahasa kesehatannya mungkin rujukan gitu ya. Rujukan. Kalau bahasa ininya jangan sulit-sulit ngasih rujukan. Ya. Nah, ini. Mereka membutuhkan cepat. Mereka membutuhkan apa? Cepat, ya. Ini. Barakallahu fikum. Isfa'u tu'jaru. Ini masuk pada isfa'u tujaru, ya, nam, memudahkan orang transaksi misalnya. Itu orang kok anu ya, jual rumah kok 300 juta ya. Saya belum punya uang segitu, coba di lobi barangkali bisa 250. Ya. Saya memang lagi butuh banget ini tempat tinggal di posisi situ. Ya, kalau dia yang maju terus, nyerang terus, nanti enggak bisa turun lewat kita gitu ya. Terus oh iya segini. Kan menjadi barokah, menjadi apa? Barokah. Yang sebenarnya pasarannya memang antara 250 gitu loh. Namanya orang enggak butuh kan bisa jadi untuk pokoknya 300. Pokoknya apa 300, dia ngangkat harga memang kalau enggak laku enggak apa-apa sih dia pikirnya. Tapi dia enggak ngerti kalau saudaranya sedang membutuhkan sekali. Yang mengerti kita sebagai perantara, ya. Antum kan enggak butuh rumah banget ini enggak apa-apa. Ini untuk membantu kan gitu. Bisa jadi lembut, bisa jadi apa? Lembut, barakallahu fikum. Sehingga masyarakat muslim itu menjadi masyarakat terbaik di zaman Nabi dan para sahabat karena kayak gini nih. Ya. Mereka tuh mengamalkan akhlak wal adab yang kita pelajari dari kemarin itu. Ya, aib mereka tutup, kebutuhan mereka berusaha penuhi, kaum muslimin disayangi, kalau al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mereka itu sesuai dan tepat. Ya. Nah, dan seterusnya dari bab yang kita sudah kandel ini, ya. Tinggal solehnya saja kita itu, ya, tinggal mengamalkannya. Nah, alhamdulillah ini. Barakallahu fikum. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. An-Nisa 85. Siapa saja yang memberi syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Fadhal, ada pertanyaan, Rah? Boleh. Ya. Iya. Ama pakai tangan palsu untuk kebutuhan kan? Iya. Karet misalnya karet ya. Ya apalah artinya sampai dia bisa lagi gitu. Boleh, ya, boleh. Kecanggihan teknologi sekarang kan mungkin bisa seperti yang beneran kan untuk menyalahin. Nah, itu hukuman. Nah, iya. Betul itu hukuman tapi dia kan posisi membutuhkan, ya. Posisi membutuhkan. Jadi dia barangkali bikin robot-robotan ya yang bisa ini boleh, tapi kan mahal. Tapi kan mahal. Nah, nah. Hanya kalau mahal enggak masalah bagi dia karena dia koruptor kan. Kalau ini no comment. Assalamualaikum ya. Nah. Ini la majala lil kalami fi. Kita tidak pas untuk berbicara pada bab tersebut. Kita tidak pas berbicara pada bab tersebut. Naam. Ini wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang mau bertanya? Naam. Ya, kita barakallahu fikum jelas ya. Artinya hukum had itu hukumnya wajib. Pertanyaannya kalau dia melakukan dosa yang harusnya dihukum had, tapi karena hukum di situ tidak ada penegakan hukum had, bagaimana? Gitu. Ya sudah, dia tidak ditegakkan padanya hukum had. Ya, enggak mungkin kita maksa orang lu potong aja potonglah bisa. Gitu. Aku pengin tobat, kan enggak bisa. Nanti dia salah gitu loh. Nanti dia salah. Nah, terus bagaimana semoga Allah mengampuni? Had itu salah satu kasih sayang Allah untuk mengampuni dia. Untuk mengampuni dia. Jadi ketika dihukum had, harapannya di akhirat sudah selesai udah urusannya. Jadi paham ya? Ya. Tapi begitu tidak dihukum had, memang berat buat dia. Tapi gimana lagi? Memang enggak ada jalur untuk hukum had. Kita datang ke Saudi, saya pengen dipotong, enggak ada yang mau. Enggak laku, ya. Nah, karena kita bukan warga negara sana ya. Nah, ini. Tapi bukan untuk kemudian wah enak di Indonesia ini mau melakukan dosa-dosa had enggak bakal gitu ya. Bukan, bukan untuk meremehkan. Cuman memang ya, beratnya hidup di tempat yang tidak ditegakkan di dalamnya hukum had menjadi meremehkan dosa. Menjadi meremehkan apa? Dosa. Jadi keadaan dia kalau memang harusnya apa tadi, kena hukum had, ternyata tidak ada penegakan, ya sudah dia bertobat nasuha yang sebenar-benarnya, taubat yang sebenar-benarnya. Karena tidak akan ada yang merajam dia, tidak akan juga yang memotong tangan dia. Ya, terus gimana? Dia bertobat senam sesungguh-sungguhnya. Barakallahu fikum. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.